bahwa sihir adalah kekufuran. Dan itu dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dari surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103, Allah berfirman, "Wama kafara Sulaiman." Ini yang pertama, yang menunjukkan bahwa sihir adalah sebuah kekufuran, perbuatan kekufuran. Yaitu yang artinya, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Ini menunjukkan bahwa tidak pantas seorang nabi, bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, melakukan perbuatan sihir. Maka tidak pantas seorang nabi melakukan perbuatan kekufuran. Ini sisi yang pertama, bahwa sihir adalah kekufuran. Kemudian sisi yang kedua, ketika Allah berfirman, "Walakinna syayatina kafar yu'allimuna an-nasa as-sihra." Akan tetapi para syaitanlah yang kafir, mereka mengajari manusia sihir. Menunjukkan bahwa sihir adalah kekufuran. Kenapa? Karena Allah menyebutnya sihir diajarkan oleh para syaitan kepada manusia, dan syaitanlah yang telah kafir karena mengajarkan sihir tersebut. Menunjukkan bahwa sihir adalah sebuah kekufuran. Kemudian sisi yang ketiga, bahwa sihir adalah sebuah kekufuran, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah dua malaikat tersebut mengajari seorang pun, kecuali dua malaikat tersebut akan berkata, "Sesungguhnya kami ini adalah ujian, cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian kafir." Ini menunjukkan bahwa siapa yang belajar sihir kafir. Ini sisi yang ketiga. Sisi yang keempat, yang menunjukkan bahwa yang belajar sihir adalah kafir, ataupun perbuatan sihir adalah kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad 'alimu lamani ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq." Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang mempelajarinya, maka ia tidak memiliki bagian di akhirat. Dan orang yang tidak memiliki bagian apa-apa di akhirat, tidak memiliki pahala apa-apa di akhirat, ini tidak lain kecuali orang kafir. Tidak ada yang seperti ini kecuali orang kafir. Nah, kemudian yang kelima, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum amanu wattaqau." Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa. Ini dalil bahwasanya sihir meniadakan keimanan dan ketakwaan, maka dia adalah perbuatan kekufuran. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Berarti kita ambil pelajaran, kata penulis Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullahu taala, bahwa sihir adalah kekufuran. Baik itu yang melakukannya ataupun yang mempelajarinya ataupun yang mengajarinya, semuanya adalah kekufuran. Ataupun yang rela dengan sihir tersebut, maka ini adalah sebuah kekufuran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan bahwa oleh karena itu, apabila sihir sebuah kekufuran, maka kita di tengah masyarakat kita wajib untuk menghilangkan sihir ini di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga wajib untuk mencegah agar tidak tersebarnya sihir ini. Nah, oleh sebab itulah di dalam agama Islam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka bersepakat bahwa tukang sihir hukumannya, hukuman hadnya adalah dipenggal lehernya. Di antara yang melakukan itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah menjadi khalifah Amirul Mukminin. Maka beliau menulis surat kepada para gubernurnya, "Aniqtulu kulla sahir wa sahirah." Hendaklah setiap tukang sihir laki-laki ataupun tukang sihir perempuan dipenggal lehernya. Kemudian begitu juga Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Beliau memerintahkan untuk dipenggal leher seorang perempuan yang menyihirnya. Tentunya Hafsah di sini tidak langsung menegakkan hukum had, hukum qisas, tetapi beliau meminta kepada pemerintah agar menegakkan hukum had tersebut. Kemudian juga Jundub bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau memenggal leher tukang sihir, ya, menggal leher tukang sihir. Intinya agar tidak tersebar di tengah masyarakat perbuatan kekufuran yaitu sihir ini yang sangat buruk ini, dia menentang Allah, menzalimi manusia, maka di dalam syariat Islam dengan ijma' para sahabat bahwa tukang sihir jika terbukti seorang menyihir maka wajib dipenggal lehernya. Tentunya yang memenggal ini adalah pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Nah, kemudian ahibbati hafizakumullah taala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Walau adhara as-sahiru at-taubata fa innahu la yuqbal minhu. Wah, ini berat ini. Yang artinya penulis mengatakan jika seorang penyihir menampakkan taubatnya maka itu tidak bisa diterima. Nah, ini bagi yang baru mengikuti, saya memakai kitab ini dan juga kitab bahasa Arabnya, ya, ada, dan saya memakainya di iPad saya, ya, sehingga tidak dikatakan nanti pakai buku terjemahan saya, tidak, tetapi memang kita agar mudah, ya, karena kalau di sini banyak maka mejanya sempit, ya. Yang jelas tudingan-tudingan tidak akan selesai, ya. Tudingan-tudingan tidak akan selesai. Untuk ditanggapi maksud saya. Taib. Ahibbati hafizakumullah taala. Kita lanjutkan tadi di halaman 230 dalam buku terjemahannya, ya. Nah, ahibati hafizakumullah taala, penulis mengatakan di sini, jika seorang penyihir menampakkan taubatnya, maka itu tidak bisa diterima. Enggak bisa diterima. Dalam artian tidak bisa diterima, kalau urusan dengan Allah itu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tetapi urusannya dengan manusia di sini di dunia. Bal yunaffadzu 'alaihil hadd. Yang artinya maka itu tidak bisa diterima, akan tetapi tetap ditetapkan hukuman had kepadanya. Ya, li'annahu la yuthaqu bi taubatih. Karena tidak, taubatnya tidak bisa dipercaya. Sudah saking orang turunnya kepercayaan kepada tukang sihir, ya. Tapi urusan Allah menerima taubatnya, tidak menerima taubatnya itu urusan lain. Ini urusan di dunia bersama manusia. Ini kalau seandainya ada orang yang melakukan sihir lalu dia bertobat. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah yustatab atau tidak yustatab? Dimintai taubat atau tidak? Kalau ada orang terbukti sihir, dimintai taubat atau tidak? Ya, maka ahibati hafizakumullah taala, bahwa pendapat yang diambil oleh Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah, bahwa la yustatab, tidak dimintai taubat. Pokoknya langsung terbukti, langsung dipenggal lehernya. Ah, masalah urusan dia bertaubat kepada Allah itu urusan lain. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu sebabnya adalah di sini bahwa orang tukang sihir itu sulit untuk dipercaya lagi. Li'annahu zindiqun faqad yudhhiru at-taubata wa fi qalbihi as-sihr. Karena ia seorang zindiq. Zindiq itu adalah munafik. Ya, gampangnya zindiq itu munafik. Orang yang memperlihatkan dosa besar, ya. Bisa jadi ia menampakkan taubat, akan tetapi di dalam hatinya masih ada sihir. Tentunya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di antara para ulama tentang apakah tukang sihir ini dimintai taubat atau tidak. Ya, dimintai taubat atau tidak. Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Saya bacakan khilaf di antara para ulama yang disebutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan kalau seandainya ada orang tukang sihir, terbukti sihirnya, lalu dia bertobat dengan tobat yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Dan ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum perkaranya sampai kepada pengadilan. Tetapi apabila perkaranya sampai kepada pengadilan syar'i, maka wajib bagi hakim untuk membunuhnya tanpa dimintai tobat. Salah satu sebabnya adalah takhlisan lil mustama' min syarih, untuk membersihkan tukang sihir ini dari masyarakat dari keburukan tukang sihir ini. Wala yajuzu li ahadin nas an yuqima al hadd bi nafsihi. Tetapi tidak boleh setiap orang dari manusia untuk menegakkan hukum had dengan sendirinya, tetapi ini dikembalikan kepada waliul amr, kembalikan kepada pemerintah. Nah, di antara yang mengatakan seperti itu Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah taala, banyak fatwa beliau yang mengatakan seperti ini. Begitu juga panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi juga seperti ini. Kemudian juga Imam Ibn Utsaimin. Saya bacakan perkataan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Wal qawlu bi qatlihim ya'ni sahara muwafiqun lil qawa'id syar'iyyah. Dan pendapat membunuh mereka, melakukan had terhadap mereka, yaitu tukang sihir ini, sesuai dengan kaedah syar'iyyah. Li'annahum yas'una fil ardi fasada. Karena para tukang sihir ini berusaha untuk menyebarkan kerusakan di atas muka bumi. Wa fasaduhum min a'zamil fasad. Dan kerusakan yang dihasilkan dari tukang sihir ini adalah termasuk kerusakan yang besar. Faqatluhum wajibun 'alal imam. Maka membunuh mereka wajib atas pemimpin. Wa la yajuzu lil imami an yatakhallaf 'an qatlihim. Tidak boleh bagi seorang pemimpin untuk tidak membunuhnya. Li'anna mithla ha'ula'i idza taraku wa sya'nahum intashara fasaduhum fi ardihim wa fi ardi ghairi. Karena orang-orang seperti ini, para tukang sihir ini, kalau seandainya dibiarkan dan keadaan mereka seperti itu, akan tersebar kerusakan mereka di daerah mereka dan di daerah selain mereka. Wa idza qutilu saliman nasu min syarrihim. Dan apabila mereka dibunuh, maka manusia akan selamat dari keburukan tukang sihir ini. Wartada'an nas an ta'atis sihir. Dan akhirnya orang-orang pun juga akan khawatir, takut untuk melakukan sihir ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak dimintai tobat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu dimintai tobat. Ya, karena apapun perbuatan dosa tersebut, maka dia hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi tetap kalau seandainya dimintai tobat, maka terjadi khilaf lagi antara para ulama, apakah langsung dibunuh meskipun dia sudah bertobat apakah tidak. Mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kalau seandainya sihirnya tersebut menyebabkan kepada terbunuhnya seseorang, maka wajib untuk dibunuh. Tapi kalau seandainya sihirnya tidak menyebabkan terbunuhnya seseorang, maka tidak wajib untuk dibunuh. Ya, maka tidak wajib untuk dibunuh. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya seperti itu ya, terjadi khilaf, tetapi kita lebih mengambil pendapat bahwasanya tukang sihir jika dia bertobat itu urusannya dengan Allah, tetapi tukang sihir jika terbukti menyihir maka wajib di qisas, dihukum had, yaitu dipenggal lehernya atau dibunuh dengan ketentuan dari pengadilan. Nah, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, kata penulis, fayuqtal ala ayyi hal walau kana sadiqan fi taubati fima bayna wa bayna Allah. maka karena itu ia tukang sihir tetap harus dibunuh dalam kondisi apapun, meskipun ia jujur dalam taubatnya, fima bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan dia. Dia bertaubat, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu jalla wa ala yaqbalu taubah wa amma nahnu fanutabbiqu alaihi al-hadda wa naqtuluhu bikulli hal. Allah menerima taubatnya, sementara kita sebagai manusia kita tetap menerapkan hukuman atasnya dan membunuhnya dalam kondisi apapun, yaitu melakukan hukum had padanya dalam kondisi apapun. Wa bihadza yadhharu lana butlanu sihr wa annahu kufrun akbar yukhriju minal millah wa riddatun an dinil Islam. Dan dari sini nampak bagi kita kebatilan sihir dan bahwa sihir itu kufur akbar. Inilah yang menjadikan bahwa penulis matan Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan bahwa termasuk dari pembatal keislaman yang banyak terjadi tengah kaum muslimin yang tidak ada keraguan padanya adalah sihir, karena dia kufur akbar yang mengeluarkan dari agama Islam dan kemurtadan dari agama Islam. Wa annahu min nawaqidil Islam, dan termasuk dari pembatal keislaman. Wa anna hadda sahibihi al-qatlu ala kulli halin, dan bahwa hukuman seorang penyihir adalah dibunuh dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun tetap dibunuh, bertaubat mau tidak bertaubat tetap dibunuh. Kemudian li'annahu yufsidul mujtama'ati wa yanshurul adawata wal baghdha'a wasyarra bainan nas, karena sihir itu merusak masyarakat. Betul, itu merusak masyarakat, menyebarkan permusuhan, kebencian dan kejahatan di antara manusia. Di antaranya yaitu menyakiti manusia, memberikan penyakit kepada orang yang disihir, kemudian merusak keluarga, memisahkan antara suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, paman, bibi, ya, kepaman, bibi dengan keponakan, dipisahkan gara-gara sihir, ya. Kemudian juga menzalimi orang, perempuan yang dia tidak suka menikah dengan laki-laki tersebut karena disihir, maka akhirnya menjadi suka padahal laki-laki tersebut bukan laki-laki yang saleh. Dan bagaimana mau saleh kalau seandainya dia memakai sihir? Nah, ini akhibati hafizakumullah. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan wa min hadza nudriku anna ma yuf'alu min babi as-sirk, sirkus maksudnya, kama yusamunahu aw min babi al-al'ab al-bahlawaniyah fa ya'tuna bis-sahir fil hafalat wal muntazahat was-siyaha liya'mala al-qamara anna hadza sihrun sarih walau sammuhu bighairi ismih. Ini perhatikan baik-baik, kata penulis. Dari sini kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan yang biasa mereka sebut dengan sirkus atau permainan badut sulap dengan cara mendatangkan seorang penyihir di sebuah pesta, tempat-tempat rekreasi dan piknik untuk melakukan hipnosis, ini adalah sihir yang nyata meski mereka menamakannya dengan nama-nama lain. Ini maksudnya begini, bahwa di dalam sirkus itu biasanya ada orang-orang yang memperagakan peragaan-peragaan yang berbahaya. Nah, apabila peragaan-peragaan berbahaya tersebut memang di dalamnya ada unsur sihir masuk ke dalamnya, ya, unsur sihir masuk ke dalamnya. Begitu juga sulap-sulap. Apabila di dalamnya ada minta-minta bantuan kepada jin, ya, unsur-unsur sihir maka masuk ke dalamnya. Bismillah. Seperti bisa terbang, kemudian bisa dipotong badannya, kemudian juga bisa berjalan di atas air, ya, macam-macam, banyak sekali jenis-jenis sulap-sulap, sihir-sihir, magician-magician yang mungkin apabila ada yang melakukan itu dengan minta bantuan kepada jin, mengabdi kepada syaitan, maka ini termasuk sihir, meskipun mereka menamainya dengan nama-nama selain sihir. Wa na'lamu bihadza aidan annahu la yajuzu iqraru as-sihri fil mujtama'il islami bi ayyi syakl. Dari sini juga kita ketahui bahwa tidak boleh mengakui keberadaan sihir di dalam masyarakat Islam dalam bentuk apapun. Termasuk di dalamnya juga mendatangkan para tukang ramal di acara-acara, ya. Terutama ini acara-acara televisi, ini hati-hati, ini banyak sekali tukang-tukang ramal meramal melalui raut wajah, melalui garis tangan, melalui tahun-tahun kelahiran, melalui tahun-tahun binatang-binatang yang mereka yakini, ya. Maka ini termasuk daripada sihir dan diharamkan dan tidak boleh di tengah masyarakat itu dibiarkan untuk tersebar. Yumkin an yuqal innahum yu'alijuna al-amrada fa yusammunahu tibbus sya'bi wa huwa sihir. Yang artinya bisa jadi ada yang bisa mengobati berbagai penyakit. Orang-orang menyebutnya sebagai dokter tradisional atau dukun. Di zaman sekarang mungkin supranatural, ya. Ahli supranatural dan semisalnya. Padahal itu adalah sihir. Ya, dukun banyak jenisnya. Ya, dukun banyak jenisnya. Kalau Anda buka kamus besar bahasa Indonesia, ada dukun santet, ada dukun saya tadi baru nulis. Ada dukun-dukun macam-macam, ya. Di antaranya ini banyak lah. Saya buka di kamus besar bahasa Indonesia sebentar. Dukun, ya. Ada dukun jampi, ada dukun japa, ada dukun klenik, ada dukun santet, ada dukun siwer, ada dukun susuk, ada dukun tenung, ada dukun tiban. Ini semua sihir, ya. Ini semua sihir karena mengobati dengan kekuatan gaib, mengobati dengan bantuan jin, mengobati dengan cara mengetahui akan hal gaib dan seterusnya. Kemudian penulis mengatakan aw yatuna bihi bismi ruqyah fayarquna wa hum saharat sahara wal juhalu yusammunahum al masyayikh wa hum sahara. Artinya ada yang menggunakan sebutan ruqyah. Nah ini ya, ruqyah. Yang meruqyah padahal sebenarnya mereka penyihir. Orang-orang yang bodoh menyebut mereka sebagai syekh, seorang yang pintar, padahal mereka adalah para penyihir yang oleh orang awam disebut sebagai dukun atau orang pintar. Nah, ini banyak para ikhwah pengobatan-pengobatan dengan cara jampi-jampi, tetapi dia sebenarnya adalah sihir. Seperti misalkan bisa berbicara dengan jin, bisa memindahkan jin dari satu tubuh ke tubuh yang lain, kemudian bisa memanggil jin dan seterusnya. Ini sihir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka mengobati orang-orang yang sakit, kita tidak berbicara tentang kebaikan yang dia lakukan kepada manusia, akan tetapi kita bicarakan adalah cara mengobati manusia, apakah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan wa kadzalika la yajuzu isti'malu as-sihr bismil al'ab al-bahlawaniyah aw as-sirk aw ma ashbaha dhalika alladhi yajurru as-sayyara bi sha'rihi aw annahu tamshi alayhi as-sayyara wa la tadhurruhu aw yut'anu aynuhu bil asyakh min al hadid wa la tadurruhu aw yat'anu nafsahu bis sikkin aw ya'kulu an-nar amama an-nas fa hadha kulluhu kadhib wa kulluhu min as-sihr at-takhyili. Juga tidak diperbolehkan menggunakan sihir dengan membungkusnya dengan sebutan sulap atau sirkus atau semisalnya. Seperti orang yang menarik mobil dengan rambutnya, dilindas mobil tapi tidak apa-apa. Ini kan banyak nih. Matanya ditusuk dengan jarum besi tapi tidak apa-apa. Menusuk dirinya dengan pisau atau makan api di hadapan para penonton, ini juga tidak apa-apa. Mereka tidak apa-apa. Ini termasuk sihir. Ini semua merupakan kebohongan dan termasuk sihir takhyili, dikhayalkan kepada mata manusia. Ini saya tidak berbicara tentang, atau Syekh tidak berbicara tentang tipuan atau trik, bukan tipuan, trik video, bukan. Ini kalau memang benar terjadi, bukan trik video, ya. Ini benar-benar, bukan trik juga misalkan dilindas oleh mobil stum, ya, ternyata tidak mengapa, padahal dia masuk ke dalam, ya, sudah dipersiapkan sebelumnya. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukan yang dimaksud, tetapi ini benar-benar dilindas mobil, ya, kemudian makan api benar-benar. Maka ini adalah sihir takhyili, sihir hayalan. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan fala yajuzu 'amaluhu wala ridha bihi, maka tidak boleh melakukannya atau ridha terhadapnya, wala jalba ashabihi liya'maluha amamal muslimin, dan tidak mengundang mereka untuk mempertontonkannya. Mohon maaf, keliru sedikit. Untuk mempertontonkannya di hadapan khalayak muslim, enggak boleh, ya, mengundang mereka. Ini tidak diperbolehkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan wala di annahu munkar zahir yajibu inkaruhu wal qada'u alaihi wa tathhiru biladil muslimina minhu, yang artinya karena ini adalah kemungkaran yang nyata, menyimpang dari akidah yang benar, ya, yang wajib diingkari dan ditindak serta dibuang dari negeri kaum muslimin. Nah, oleh sebab itulah kita berharap di televisi-televisi nasional terutama jangan sampai ada lagi pengundangan-pengundangan para tukang-tukang ramal. Itu musuh-musuh Allah mengundang, meramal kejadian yang akan datang atau kejadian yang telah lewat. Tidak diperbolehkan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja bersabda, "Qul la ya'lamu fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut. Masalah fi hukmi halis sihri anil mashur. Permasalahan tentang hukum mengobati sihir dari orang yang terkena sihir. La syakka anna sihra isabatun wa maradun yahtaju ila ilaj. Tidak dipungkiri bahwa sihir adalah musibah dan penyakit yang harus diobati. Iya, sihir, terutama sihir hakikat, ya, yang memberikan benar-benar pengaruh buruk kepada diri seseorang, penyakit, ya, kemudian perasaan tidak nyaman dan seterusnya. Maka ini perlu pengobatan. Wallahu jalla wa ala ma anzala da'an illa wa anzala lahu shifaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Fama fabimadza nu'alijul mashhur? Kalau begitu, maka dengan cara apa kita obati sihir ini? Orang terkena sihir, ya, dengan cara apa kita mengobatinya? Maka ahibati hafizakumullah, nu'alijul birruqyah asy-syar'iyyah. Kata Syekh, kita mengobati sihir dengan ruqyah syar'iyah. Ruqyah artinya adalah membaca-bacai. Itu namanya ruqyah. Ya. Syar'iyah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nabiyyu 'ulija birruqyah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diobati dengan ruqyah. Raqahu Jibrilu bi suratil Falaq. Jibril alaihi salam meruqyah beliau dengan surat Al-Falaq. Fayurqal maridhu bil Qur'an wal ad'iyah wal adwiyah asy-syar'iyyah. Maka seorang yang sakit bisa diobati dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu syifa. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang begitu banyak tentang bahwa yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah syifa. Ayatnya berbunyi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan pengobat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Begitu juga Allah berfirman dalam surat tadi, surat Al-Isra ayat 82, surat Fussilat ayat 44, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jami wa arabi qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dari bahasa selain bahasa Arab, tentu mereka mengatakan, mengapa tidak jelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dengan bahasa asing sedang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab? Ya, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Lihat, obat. Ya, makanya diruqyahnya dengan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian penulis mengatakan, wal ad'iyah, dan dengan doa-doa. Doa-doa yang dimaksud adalah baik doa-doa dari Al-Quran atau doa-doa dari Rasulullah SAW, itu yang bisa dipakai untuk mengobati orang yang terkena sihir, seperti bismillahi arqi min kulli syai'in yu'dhik, bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'in fil ardi wala fis sama'i was sami'ul alim, a'udzu bi kalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Kemudian juga Allahumma rabban nas mudhhibil ba's ishfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ini banyak ayat-ayat yang menunjukkan hadis-hadis yang menunjukkan doa-doa ruqyah dan pengobatan syar'iyah. Pengobatan syar'iyah seperti apa? Macam-macam. Ya, pengobatan syar'iyah seperti misalkan dengan pengobatan syar'iyah seperti misalkan dengan kurma ajwa, memakannya 7 butir sebelum makan apapun di pagi hari. Kemudian juga dengan madu, kemudian juga dengan bekam, kemudian juga dengan daun bidara dan seterusnya. Pengobatan-pengobatan syar'iyah. Fahada la ba'sa bihi, ini diperbolehkan. Li'annahu halus sihri anil mashur bima syara'ahu Allah jalla wa ala wa annahu subhanah ma anzala dan illa wa anzala lahu syifa'an. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan penyakit melainkan dia juga menurunkan obatnya. Jadi boleh melakukan pengobatan orang yang terkena sihir dengan ruqyah syariah, dengan doa-doa, dengan pengobatan-pengobatan syariat. Ya. Kemudian penulis mengatakan wa amma halus sihri bi sihrin mithlihi fala yajuz. Hukum mengobati sihir dengan sihir semisalnya. Adapun mengobati sihir dengan sihir semisalnya ini tidak diperbolehkan. Contohnya ya, orang kena sihir. Lalu setelah itu diobati dengan cara merajah telur. Telur itu dirajah, ditulisi, kemudian digosok-gosok, nanti setelah itu dipecah. Nah, ternyata ada di dalam telur tersebut penyakit yang ada di sini tadi. Nah, ini enggak boleh. Atau memindahkan penyakit kepada orang lain dengan bantuan jin, atau memindahkan penyakit kepada binatang dengan bantuan jin. Ini namanya adalah mengobati sihir dengan sihir, dan itu hukumnya haram. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan kata Syekh. Wa huwa ilajun bima haramallah, karena merupakan pengobatan dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Bal ilajun bil kufur, bahkan merupakan pengobatan dengan perbuatan kekufuran. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yaqul tadawaw wa la tadawaw bi haram. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berobatlah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Ya, janganlah kalian berobat dengan yang haram. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Was-sihru min a'zamil muharramat, fa kaifa nu'aliju bihil mashur?" Dan sihir termasuk salah satu hal haram yang paling agung. maka bagaimana digunakan untuk mengobati orang yang terkena sihir? Maksudnya tidak boleh diobati orang yang terkena sihir dengan sihir juga. Jadi caranya itu begini ya. Orang yang kena sihir ini dia didatangi oleh jin, mungkin pangkatnya letkol ya. Pangkatnya letkol. Maka diobati oleh tukang sihir dengan cara mendatangkan jin yang lebih tinggi pangkatnya, yaitu jenderal misalkan. Maka yang letkol ini pasti mundur. Maka akan ada di dalam tubuh orang yang kena sihir sebelumnya tersebut jin yang lebih besar. Tetap seakan-akan dia merasa oh sudah sembuh nih, ternyata masih ada, bahkan lebih besar. Nah, itu maksudnya mengobati sihir dengan sihir, dan ini termasuk hal yang diharamkan. Wa yaqulu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna Allah lam yaj'al shifaakum fi ma harrama 'alaykum." Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian di dalam hal-hal yang diharamkan atas kalian. Gak mungkin ada sesuatu yang diharamkan bisa menyembuhkan, ya, bisa menyembuhkan. Ini tidak diperbolehkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun menyembuhkan tetap diharamkan. Karena kenapa? Karena dia berobat dengan sesuatu yang haram. Wa inna man nu'alijul mashura bima nu'alijubihi sa'iral amradhi min ar-ruqyati birrul Qur'an wa ruqyati bil ad'iyati wat ta'awudzati syar'iyyah wal adwiyati al mubahah. Artinya sihir termasuk hal yang paling besar, maka tidak boleh dipakai untuk mengobati orang yang terkena sihir. Akan tetapi hendaknya mengobati orang yang terkena sihir sebagaimana mengobati penyakit lainnya, dengan ruqyah syar'iyyah, dengan Al-Qur'an, dengan doa-doa ruqyah, dengan ta'awudz, doa-doa minta perlindungan yang syar'i, dan doa-doa yang dibolehkan lainnya. Ya, yang dibolehkan lainnya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadha alladhi yu'aliju bihi al-mashhur. Maka inilah yang boleh digunakan untuk mengobati orang yang terkena sihir. Wa ma yuqalu khilafu dhalik min jawazi halis sihri bisihri mithlihi fahuwa qawlun mardudun batil. Adapun pendapat yang menyebutkan bahwa diperbolehkan untuk mengobati sihir dengan sihir misalnya, maka itu adalah pendapat yang tertolak, ya, batil. Fala yajuzul akhdhu bihi, yang tidak boleh mengikuti pendapat ini. Li'annahu yukhaliful adillata syar'iyyah min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal wajibu tanqiyatul mujtama'atil muslimah minas saharati wa amalihim. Maka wajib hukumnya membersihkan masyarakat Islam dari sihir dan pengaruh-pengaruhnya. Wa alla yuqirru fil bilad bainan nas, atau yuqarru fil biladi bainan nas, yanshuruna as-sihra bainan nas. Dan jangan sampai ada yang tinggal di antara manusia suatu negeri orang yang menyebarkan sihir di antara manusia. Nah, maksudnya jangan sampai dibiarkan orang-orang yang menyebarkan sihir di tengah manusia ini, tidak diperbolehkan untuk dibiarkan. Maka wajib hukumnya memerangi mereka dan menindak mereka. Wa man 'arafa annahu ya'malu sihr fa innahu yuqaddam ila al-mahkamah li yanala jazaa'ahu asy-syar'i hatta yastariha minhu al-'ibad wal bilad. Dan barang siapa tahu seseorang yang melakukan sihir, hendaknya melapor ke pengadilan agar penyihir itu mendapatkan hukuman secara syar'i. Sehingga orang-orang dan negara bisa tenang darinya. Nah, wala naftahu lahumul majala wa nastafi wa nastaqdimuhum aw nudafi anhum. Dan kita tidak boleh membuka kesempatan bagi mereka, bagi para tukang sihir, enggak boleh tampil pokoknya, dan mendatangkan mereka serta membela mereka dengan mengatakan utrukuhum yu'alijunan nas, biarkan mereka mau menyembuhkan manusia. Ini sering kan pakai perasaan. Karena orang ini padahal dia tukang sihir, tapi karena kegiatannya menyembuhkan manusia, sudahlah biarin aja. Itu kan urusan dia, yang penting kan manusia sembuh, biarin aja. Enggak boleh. Tidak boleh dibiarkan. Ya. Tidak boleh kesyirikan dibiarkan di tengah kaum muslimin. Dan apa yang ia lakukan dari mengobati orang-orang yang sakit tetapi dengan cara sihir, maka ini tidak ada manfaatnya kalau seandainya dia melakukan perbuatan kesyirikan. Nah, kemudian penulis mengatakan, fahum yajlibuna sihr wa bidzalika nazidu syarra syarran wa nazidu sihra sihran. Padahal mereka menggunakan sihir sehingga hanya akan menambah kejahatan atas kejahatan, menambah sihir di atas sihir. Alhamdulillah, selesai pembatal keislaman yang ketujuh. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita bahas pembatal keislaman yang ke-8 maksud saya ya. Yang ke-8. Nah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang waktunya untuk bertanya. Tafadhal, silakan. Silakan. Ini yang nonton dari Facebook mungkin muter-muter ya, kasihan subhanallah. Karena di sini internetnya agak kurang bagus, kadang dia naik, kadang dia turun ya. Tetapi yang nonton dari Instagram dia lancar jaya insyaallah. Kenapa? Karena dia pakai HP dan kuotanya dari seluler HP ya, data. Anak lelakinya kemarin kata Ustaz, anak lelakinya berdosa kalau ngontrak sama istri karena ibunya sendiri, tapi ngontraknya tetanggaan dan setiap hari silaturahim, bahkan bisa menginap. Ini gimana Ustaz? Nah, jawabannya bisa, kalau memang kejadiannya seperti itu bisa. Nah, kalau seandainya dibiarkan sendiri tidak ada yang menemani, maka ini sebuah kedurhakaan. Tidak boleh seorang anak laki-laki bersikap seperti itu. Dan seorang istri semestinya dia bersabar. Dan hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal tersendiri. Susah memang untuk berkumpul antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Allahu'alam. Bagaimana caranya mengejar amalan yang hilang? Dikarenakan pernah mengalami kesyirikan, takutnya mati terlebih dahulu sebelum amalan banyaknya walaupun sudah taubat. Maka kalau orang sudah bertobat dengan sebenar-benar taubat, maka bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah. Allah memberikan petunjuk. Dan orang yang bertobat, dia bukan hanya dihapuskan dosanya, tetapi diganti sebesar dosa yang dia lakukan, diganti dengan sebesar itu pula kebaikan. Wallahu a'lam. Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salih fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka lah orang yang diganti dosa-dosa mereka dengan amal saleh. Wallahu a'lam. Apakah ada ilmu hitam dan ilmu putih, dan jika ada, apakah ilmu putih itu hak? Barakallahu fikum. Maka jawabannya, jika sihir maka tidak ada ilmu hitam, ilmu putih. Semuanya sihir. Ya, apabila dia memang sihir, maka tidak ada ilmu hitam, ilmu putih. Ya. Kalau dia minta bantuan kepada jin, kalau dia memberi jimat, kalau dia menulis pada raja-raja, ya, menulis angka-angka yang tidak jelas, maka itu sihir. Tidak ada ilmu hitam, tidak ilmu putih. Adakah bacaan khusus untuk mematahkan pertunjukan sihir atau sulap? Maka jawabannya, tidak semua orang melakukan ini. Tetapi yang benar-benar kuat imannya, yang benar-benar saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa untuk menghinakan tukang sihir. Bacaannya diantaranya adalah dia membaca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ini saya akan tidak sanggup untuk melawan sihir tersebut, melawan surah Al-Baqarah. Sihir tersebut tidak sanggup. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surah Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah, tarkaha hasrah wa la yastati'u wa la tastati'u al-batalah." Bacalah surat Al-Baqarah, membacanya adalah berkah, kemudian meninggalkannya adalah kerugian, dan para tukang silih tidak sanggup untuk melawannya. Nah, kita ambil dari Facebook. Ada pertanyaan tidak? Nama bagi penyihir itu muslim atau musyrik atau kafir? Maka jawabannya adalah setiap orang yang melakukan kesihir, baik itu sihir takhili, sihir hakiki, maka dia kafir. Dia kafir. Hipnosis dan gendam juga termasuk sihir ya? Iya. Ya, gendam itu kalau tidak salah adalah mempunyai pendamping kalau tidak salah ya. Hipnosis iya termasuk sihir, apa terutama apabila dia memakai jin ya untuk bisa menghipnosis seseorang. Wallahu a'lam. Kalau seorang muslim tidak sholat, apakah masuk dalam pembatal keislaman? Maka jawabannya iya. Pendapat yang kita kuatkan dari pendapat para ulama adalah bahwa seorang muslim yang tidak sholat dia kufur ya. Dan Rasulullah SAW bersabda akan hal itu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita orang Islam dengan mereka orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Hadis jelas ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wasyirik wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan kufuran meninggalkan salat. Apabila meninggalkan salat berarti tidak ada jarak antara kesyirikan dan kekufuran dengan dia. Dan para sahabat bersepakat bahwa tidak ada amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekufuran selain sholat. Maka saya lebih condong kepada pendapat mazhab Hambali yang mengatakan bahwa yang meninggalkan sholat kafir. Ya, kafir keluar dari agama Islam. Dan ada memang jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang meninggalkan sholat dia kafir, tetapi kufrun duna kufur. Kekufuran di bawah kekufuran, artinya tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Kita ambil dari Facebook lagi. Apakah syair lagu Daitu juga termasuk sihir? Banyak dijumpai orang sampai ikut nangis karena lagu. Apa maksudnya syair lagu Daitu? Saya tidak paham. Bagaimana untuk hadis yang mengatakan jika tidak meminta ruqyah maka masuk surga tanpa hisab? Lalu bagaimana jika terkena ain lalu meminta untuk ruqyah? Begini. Meminta ruqyah kepada orang lain hukumnya boleh. Ya, para sahabat minta ruqyah, boleh. Tetapi terlewatkan keutamaan. Apa itu? Masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Nah, itu dia. Ya, terlewatkan keutamaan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sayadkhulu min ummatika 70,000 bighairi hisabin wala adab. Akan masuk ke dalam surga umatmu, umatmu akan masuk ke dalam surga 70,000 tanpa hisab tanpa adab. Salah satu dari orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab adalah la yastarqun, tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Nah, ini menunjukkan siapa yang minta diruqyah maka dia di kehilangan keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Bukan berarti tidak masuk surga ya. Wallahu a'lam. Apakah mengidolakan orang kafir termasuk pembatal keislaman? Tidak. Mengidolakan orang kafir tidak masuk pembatal keislaman. Akan tetapi dia dosa besar. Man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Kemudian juga dalam surat Al-Mujadalah kalau tidak salah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yu'minuna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum asyiratahum. Engkau tidak mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling kasih mengasihi dengan orang yang menentang Allah dan hari dan rasulnya. Ya. Wallahu a'lam. Gimana cara menyampaikan dakwah salaf kepada keluarga, terutama ibu? Maka caranya adalah yang pertama dengan akhlak yang baik. Semakin belajar dakwah salaf, maka semakin akhlaknya baik terhadap orang tua. Ya, ini yang pertama. Baik itu cara berbicara, baik itu cara bergaul, cara duduk di hadapan mereka, makan di hadapan mereka. Ya. Kemudian yang kedua caranya adalah mengajarkan ibu tersebut dua kalimat syahadat, pelan-pelan dua kalimat syahadat. Ajarkan artinya, maknanya, rukunnya, konsekuensinya, syarat-syaratnya. Wallahu a'lam. Karena orang kalau sananya sudah bisa dua kalimat, sudah faham dua kalimat syahadat, maka niscaya dakwah salaf akan mudah diterima. Bagaimana tips agar imannya tidak naik turun? Gak mungkin, iman pasti naik turun. Ya, iman itu pasti naik turun. Yang patut ditanyakan adalah bagaimana agar istiqamah di dalam iman yang tinggi itu. Tetapi kalau iman naik turun pasti itu. Maka jawabannya adalah yang pertama berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran hatinya akan tenang, kemudian bertambah keimanannya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Ya, kemudian juga yang ketiga adalah membaca sejarah-sejarah orang-orang saleh dari mulai para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Kemudian yang keempat, yaitu harus berjuang untuk selalu imannya naik dan tidak turun. Wallahu a'lam. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapakah dari kalangan yang awal menyembah kuburan atau meminta kepada kuburan? Apakah zaman Rasulullah SAW ada umat yang melakukan hal yang demikian? Barakallahu fiik. Maka jawabannya kalau ditanya yang awal menyembah kuburan adalah kaum dari Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ketika meninggal 5 orang saleh di tengah mereka, Wat, Suwa, Ya'uq, Ya'us, Nasr, maka mereka membuat patung. Patung yang semisal dengan orang-orang 5 saleh ini di tempat meninggalnya orang tersebut. Lama kelamaan akhirnya disembah. Wallahualam. Sikap kita terhadap kantor, teman-teman kantor yang tidak sholat. Adapun untuk menegur langsung belum berani Ustaz. Maka jawabannya nasihati. Yang paling utama itu nasihati. Kenapa kita tidak berani mengatakan yang benar? Nasihati dengan santun, dengan baik. Ya, nasihati. Kadang-kadang dengan nasihat yang tulus dari hati, maka walaupun sedikit akan sampai ke dalam hati dan akhirnya diterima. Wallahu'alam. Bagaimana jika istri minta pisah karena beda manhaj? Apa yang dimaksud beda manhaj dulu? Ya. Kalau seandainya yang dimaksud adalah si istri ini melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah, lalu kita suami berusaha untuk meniti jalan istiqamah di manhaj salaf ini, pada saat itu boleh saja. Kabulkan saja permintaan istri tersebut untuk minta diceraikan. Kabulkan. Ya. Tetapi kalau bisa, suaminya mengajak istrinya untuk bermanhaj salaf, yaitu memahami agama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus salih. Wallahu a'lam. Pas sudah 1 jam, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Belum bisa dijawab semua pertanyaan, saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.